Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil muta'al, al-munazzahi ani syuraka'i wal amthal, ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala kulli hal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mufaddalu bikamal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil ghudwi wal asal. Amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur karena memiliki nabi yang mulia, memiliki nabi yang sangat peduli dan perhatian kepada kita. Beliau memiliki kepedulian dan perhatian yang luar biasa, melebihi daripada peduli dan perhatiannya orang tua kita sendiri kepada diri kita. Saudaraku yang Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah menginginkan semua kita selamat dunia dan akhirat, dan Rasulullah menginginkan agar kita hidup bahagia dunia dan akhirat, tidak tersesat daripada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, Rasulullah SAW juga menginginkan agar doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan doa kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, ada satu riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW selalu berdoa munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengajarkan kepada kita salah satu doa yang sangat luar biasa, doa yang agung, doa yang besar, doa yang mesti kita baca selalu dan setiap waktu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yasha wa min ada'iyatin la yustajabulaha. Saudaraku, kandungan dari kalimat-kalimat doa ini luar biasa. Yang pertama, Rasulullah SAW mengajarkan kita, Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu daripada hati yang aku memohon kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Rasulullah meminta dan berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat. Para ulama menjelaskan ilmu yang tidak bermanfaat yang dijauhkan oleh Nabi, yang Nabi minta jauhkan dan minta hindarkan kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, ada dua. Yang pertama, ilmu yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Yang kedua, ilmu syariat tetapi yang tidak bisa diamalkan. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita agar kita memohon dan berdoa kepada Allah agar ilmu kita bermanfaat. Artinya diberikan ilmu yang memudahkan bagi kita untuk taat kepada Allah, dan ilmu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu yang mendatangkan kebaikan bagi kita, khususnya di alam dunia dan di alam akhirat kita. Yang kedua, Nabi mengajarkan doa, wa min qalbin la yahsha, Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk, hati yang tidak tenang. Saudaraku, ketahuilah bahwasanya yang merasakan susah, senang, bahagia dan sengsara adalah hati. Hati kita merasakan, apabila hati kita tenang, maka semua yang kita lihat, yang kita kerjakan, yang kita ucapkan akan mengikuti daripada kata hati kita. Hati yang tenang adalah menggambarkan kekhusyukan dan ketenangan seseorang dalam menghadapi masalah. Maka oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan dan mengajarkan kepada kita agar kita selalu menjaga hati kita, menata hati kita agar hati kita betul-betul khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW mengajarkan wa min ad'iyatin la yustajabu laha, dan berlindung kepada Allah daripada doa yang tidak diijabah, yang tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, semua daripada segala upaya yang kita curahkan, ada satu yang mesti kita harapkan, yaitu terkabulnya doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seberapa besar pun usaha yang kita kerahkan, daya upaya yang kita laksanakan, tanpa didarangi, tanpa dibarengi dengan doa dan munajat kepada Allah, maka usaha kita akan sia-sia. Oleh karena itu, apabila setelah selesai kita mengerjakan sesuatu, kita berharap agar usaha kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengajarkan setiap doa, munajat dan permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mana harus kita perhatikan syarat-syarat doa agar diijabah dan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah pilihlah waktu yang mustajab. Pilihlah waktu yang di mana ketika kita berdoa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya setiap akhir sholat, di penghujung malam yang terakhir. Kemudian pilihlah tempat di mana doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara syarat doa kita diterima lagi adalah menjaga makanan dan minuman daripada yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa adab yang mesti kita perhatikan dalam doa, di antaranya hati kita selalu sangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala agar doa kita diterima, diijabah dan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, inilah doa dan pelajaran bagi kita semua yang sangat bermanfaat dalam menjalani kehidupan. Yang pertama, berlindung kepada Allah daripada ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang tidak ada guna, baik di dunia ataupun di akhirat. Yang kedua, berlindung kepada Allah daripada hati yang tidak pernah khusyuk, tidak pernah tenang. Berapapun banyak diberikan Allah harta, kesenangan, jabatan yang tinggi, tapi hatinya selalu tidak merasa tenang. Tetapi Rasulullah mengajarkan agar hati kita selalu tenang dan khusyuk kepada Allah. Dan yang ketiga, Nabi mengajarkan kepada kita agar berlindung kepada Allah dari doa yang tidak diijabah, yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, hati yang selalu khusyuk, dan doa-doa kita selalu diijabah dan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa syifaan min kulli da'. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hibdul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu.